sun karepno bisa ambiriko selawase ya mung ambiriko tapi kelendi maning ceritane wis beda saiki ne riko wis sing ana digawa wong liya. Hang sun karepno bisa ambiriko selawase ya mung ambiriko tapi kelendi maning ceritane wis beda saikine riko wis sing ana digawa wong liya. Sun karepno bisa ambiriko selawase ya mung ambiriko tapi kelendi maning ceritane wis beda saikine riko wis sing ana digawa wong liya. Sun eman eman loro rasane atimu loro kudangan digawa wong liya lila sun coba ngelilakeno masio abot han sun rasa. Kelangan isun iki wis kelangan ke digawa wong liya. Lila sun coba ngelila kena masya abot han sun rasa. Lila sun coba ngelila kena masya